Senang bisa berada di tengah AA, Tuan Guru Bajang. Juga ada rasa cemas, takut kuda itu mengamuk. Jadi rasa yang campur aduk itu hanya bisa ditenangkan dengan banyak-banyak berselawat. Masya Allah. Maka mulut saya tidak berhenti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya, saya lihat tadi terus komat kami itu selawat ya, San. Ya Allah, tolong selamatkan aku ini sekali ini aja. Masya Allah, maaf Ustaz, enggak apa-apa diajak begitu. Enggak, saya senang sekali. Terus terang, ini pengalaman luar biasa. Sebelumnya saya naik ke atas kuda hanya untuk foto update status aja. Oh. Tapi hari ini Masya Allah berkesan. Disitulah baru saya tahu mengapa AA Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Abdullah bin Nastiar disenangi orang. Karena dia memberikan kesan pertama yang begitu menggoda. Baik, terima kasih. Saya kenalkan dulu yang sebelah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Ustaz Somad dari tadi saling lirik-lirikan terus itu. Mana yang lebih dulu minta turun dari kuda? Alhamdulillah kami berdua bisa bertahan sampai selesai. Ya Alhamdulillah. Tuan Guru Bajang, Ustaz Zainul Majdi ini, kita semakin mengenal beliau. Beliau adalah juga seorang ulama di Mesir, satu S2-nya, dan doktornya di mana? Di Mesir juga, alhamdulillah. Mesir juga, penghafal Quran, gubernur. Saya kalau diapit begini jadi mewatan hadirin, jadi mengkerut asli nih. Makanya dikeluarin kuda supaya ada keluaran dikit lah gitu. Habis apalagi ilmu yang bisa saya sampaikan, beliau-beliau ilmunya lebih tinggi, satu-satunya kuda tadi yang bisa menyelamatkan ya. Bagaimana pengalaman berkuda? Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya dengan kuda itu sih dari kecil saya sering lihat kuda ya. Waktu di Lombok juga sering sekali mengangkat garis start untuk pacuan kuda. Cuman naik kuda yang besar kayak tadi itu memang baru tumben pertama kali seumur hidup. Tapi rasanya saya masih bersyukur ya, karena AA pada pagi hari ini bukan hanya meminta saya, tapi meminta sahabat dan saudara saya, Ustaz Abdul Somad. Jadi kalau ketakutan dibagi dua itu ya tidak terlalu kelihatan lah. Alhamdulillah ya, pengalaman yang sungguh-sungguh berkesan, dan lebih dari itu kita akan berjumpa dengan semua saudara-saudari semua. Semoga kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ya. Ini namanya Eko Pesantren, Ustaz. Eko Pesantren ini adalah kalau Darut Tauhid itu seperti namanya, inginnya semuanya bertauhid dan tauhid menjadi dasar segala-galanya. Latihannya di sini latihan leadership, kepemimpinan, entrepreneurship dan eko, lingkungan hidup. Makanya Ustadz harus hati-hati di sini ya. Sudah lihat sendiri kan kolam? Ya, jadi kalau Ustadz berkata salah gitu. Di sini imam kalau ngantuk resikonya kejebur. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya lihat pesantren ini sejujurnya? Coba. Pertama, kita merasakan pertemuan antara dua, masa lalu dan masa depan. Masa lalu hijau, tanam-tanaman yang menyenangkan suasananya, kemudian masa depan gedung-gedungnya, kemudian prestasi anak-anaknya. Jadi ketika kita berada di sini, saya merasakan kira-kira anak-anak Indonesia yang akan jadi pemimpin masa depan mesti mengenyam pendidikan seperti yang buat saya ini. Enak sejuk begini Ustaz? Enak, tapi karena hati masih belum tenang agak. Tenang Ustaz, nah, aduh tenang. Memang saya lihat beliau tuh jadi putih tadi wajahnya. Yang menenangkan saya ketika melihat ke sebelah sedang doktor aja takut, apalagi LCMA. Enggak ada hitungan dokter kalau di situ udah. Enggak ada, ya pucet aja dua-duanya. Baik. Jadi tadi lihat itu Ustaz, itu namanya santri siap guna. Itu adalah santri yang dilatih 3 bulan hanya Sabtu Minggu saja. Umum dan tidak dipungut biaya. Masya Allah. Dilatih untuk punya karakter baku, baik dan kuat. Baiknya 3. 1. Ikhlas. Ada santri di sini? Coba. Karena yang nyanyinya begini. Persiapan? Persiapan? Duduk siap? Ramah? Nah, ini santri. Segera tempat? Ramah? Nah, kadang menyuruh santri dia begitu. Apa aja deh karakter baik yang harus kita miliki? 1. Ikhlas. 2. Jujur. 3. Awal. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan tanpa tawadhu. Karakter kuat yang dibangun apa? Berani, disiplin, tawadhu. Tiada kepemimpinan tanpa keberanian. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada kesuksesan tanpa tawadhu. Latihannya seperti itu, Allah. Harus dekat dengan Buddha. Kalau di sini takut, siapa yang paling takut sama ular? Karena itu yang pertama dikasih ular gitu. Ini belum ular, nanti dikeluarkan. Banyak. Dan apa yang perasaan di sini nih, perasaan yang begini? Terus suara guru masih ada. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita banyak baca buku ya, buku tentang pilihan Islam, Hasinul Islam. Dan kalau dulu ulama-ulama itu kemanapun dia berdakwah, maka yang paling dia dahulukan itu bagaimana sebanyak mungkin menghadirkan keindahan Islam. Nah, cuma yang kita baca di buku itu tidak semua orang dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Nah, alhamdulillah di tempat ini saya melihat AA harus banyak bersyukur nih. Benar-benar harus banyak bersyukur. Amin. Dan Darut Tauhid juga, semua keluarga besar Darut Tauhid harus banyak bersyukur karena Allah kasih kesempatan dan keluangan kepada AA sebagai guru kita dan juga Darut Tauhid untuk bisa menghadirkan keindahan Islam itu. Jadi inilah Islam. Islam itu menghargai dan mengapresiasi bumi Allah ini. Kalau dulu misalnya dalam ilmu-ilmu usul fiqh itu disebut ada 5 hal yang paling penting harus dijaga. Yang pertama itu agama, kemudian jiwa, kemudian harta, kemudian kehormatan, kemudian yang satu lagi apa itu? Keturunan ya? Keturunan nasal. Nah, kemudian ada satu ulama. Sebagian ulama menambah ada satu lagi. Kalau yang biasa kita pahami itu 5 hal itu, coba diulangi Ustaz. Ya, jadi yang pertama itu hifzuddin, ya, memelihara agama. Yang kedua hifzun nafsi, memelihara jiwa. Yang ketiga hifzul mal, memelihara harta. Yang keempat itu hifzu an-nasab, yaitu memelihara keturunan. Kemudian yang kelima itu hifzul irdi, memelihara kehormatan. Nah, 5 ini kemudian ditambahi oleh sebagian ulama, namanya hifzul bi'ah, memelihara lingkungan dan bumi Allah. Jadi semua perintah-perintah agama dan larangan agama itu kembalinya ke satu dari 6 ini, atau bahkan mungkin kesemuanya dari 6 ini. Alhamdulillah, di sini kita lihat ada Eko Pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk menghargai dan memuliakan prinsip yang ke-6 itu, hifzul bi'ah, jaga bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya, bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Masya. Jadi itu yang saya rasakan. Selamat AA ya. Mudah-mudahan AA dan semua keluarga besar Darut Tauhid itu fi maqami syukri daiman. Masya Allah. Tidak pernah putus bersyukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih karena sebagai moderator boleh nanya sesukanya. Ustaz, gimana rasanya jadi orang terkenal? Kan? Nanti yang ini ada lagi Ustaz ya. Orang yang sudah lama terkenal tidak boleh bertanya kepada yang baru terkenal. Wah, saya pengen tahu aja karena saya tahu bahayanya Ustaz. Baik, nanti saya mau bicara empat mata dengan AA, menanyakan bahaya-bahayanya. Iya, karena gejalanya sudah mulai terasa. Oh. Yang pertama, saya tidak bisa lagi pergi ke mall. Hmm. Walaupun cuma mau cari buku. Karena melangsa lah, potret kan, ya, minta foto segala macam. Kemudian biasa makan di pinggir jalan, di warung-warung, susah karena susah orang. Ya, potretan gratis ya. Kemudian ketika banyak orang-orang yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, minta foto. Satu sisi kita ingin mendakwahi, tapi di sisi lain bila itu diupload seolah-olah perbuatan kita itu pembenaran terhadap dia untuk aurat. Jadi saya berharap AA mendoakan saya supaya lulus ujian. Ya. Saya doa. Kami mendoakan terus. Amin. Karena saya yakin Allah takdirkan Ustadz begini pasti ada hikmahnya. Amin. Salah satu tanggung jawab kita adalah mendoakan para ulama. Ya. Amin. Terus apa lagi Ustadz? Ini kan kesini dikawal. Kemudian tadi saya lihat bodyguardnya juga besar-besar. Ya. Gimana tuh? Itu mereka sebenarnya bukan suuzon bahwa Eko Darut Tauhid tidak aman. Itu hanya sekedar langkah antisipasi menghadapi mak-mak garis keras. Saya paham. Saya paham. Saya senang sekali bisa berjumpa, bisa bersilaturahim. Saya katakan inni uhibbukum fillah, aku cinta kepada AA Gym karena Allah. Mudah-mudahan beliau bisa memberi, meluruskan kalau saya salah, menganggap sebagai muridnya, dan bisa bersama di tempat yang lebih kekal dan abadi bersama Nabi Muhammad SAW. Saya juga berharap, karena pas dulu AA mulai diujinya juga umur 40 dan mulai kayak ginian gitu ya, 40 sana sini dijemput helikopter ya gitulah, sampai baru tauhid. Kan baru itu babak pertamanya tauhid Ustaz, bagus tauhid itu ya, sampai tahun dari 98 kita anteng aja, tidak banyak hiruk pikuk media. Saat 98 mulai masuk TV, 99 mulai banyak, 2000 booming tuh pada waktu ceramah di Istiqlal. Wah, orang-orang tahu Agim. Itu tiap TV gitu. Darut Tauhid rontok, Pak. Jadi darut duit. Wah, saya sibuk sekali, enggak sempat ke orang tua, enggak sempat ngurus anak, enggak sempat ngurus santri. Sibuk pagi, siang, malam dakwah sana sini, TV sana sini. Zaman dulu belum ada medsos ya. Pak, itu benar-benar membuat hidup saya jadi tidak normal. Tauhidnya hilang, berkurang. Kata orang sukses, padahal itulah saat terburuk dalam hidup saya. Alhamdulillah 2006 akhir heboh. Saya tidak ngajarin Ustaz ya. Tiap orang punya garis masing-masing ya. Tenang Ustaz, tenang semuanya, tenang. Lalu mulailah babak ketiga, namanya babak belur. Nah, saya berharap Ustaz mah enggak usah babak belur begitu. Tapi enak dihina deh Ustaz. Iya. Kalau sadar ya. Insyaallah. Nah, itu pengalaman nanti diceritain yang lebih lanjut. Insyaallah. Ya. Kita bahas tiga mata insyaallah. Ya. Mata satu siapa lagi, Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Karena sesudah ini bakal berat ceramahnya jadi ringan. Tanya yang sebelah ya. Baik. Gio, tenang Ustaz ya. Bagaimana penderitaan jadi seorang gubernur? Banyak bahagianya, banyak menderitanya? Banyak syukurnya. Banyak syukurnya. Banyak syukurnya karena apa? alhamdulillah dengan perkhidmatan itu ternyata istilahnya satu tanda tangan itu bisa menghadirkan maslahat untuk banyak orang. Jadi itu kesyukurannya. Dan rasanya ruang perkhidmatan sebagai gubernur itu adalah satu kehormatan dan satu kesyukuran. Jadi kalau ditanya banyak senangnya atau sedihnya, ya banyak syukurnya, alhamdulillah. Banyak syukurnya. Kan ada jangan ambisius terhadap jabatan, katanya la tas'alil imaro. Gimana dalil itu? Di mana yang tepatnya, di mana yang kurang tepatnya, Ustaz? Tentang jabatan ini. Iya, jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau urusan hadisnya itu Ustaz Abu Somad nanti akan bisa menjelaskan lebih panjang lebar ya. Tapi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan la nasta'milu ala amalina man aradahu au kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa kita tidak akan pakai untuk mengurus sesuatu yang penting itu orang yang punya ambisi ambisi kuat gitu. Kemudian dalam hadis lain juga ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat beliau Abdurrahman ibnu Samurah, kalau tidak salah ya, saya Abdul Samad, itu beliau menyampaikan Rasulullah SAW, jangan mencari-cari, jangan menempuh segala cara untuk mendapatkan jabatan, karena kalau jabatan itu sampai kepadamu dengan kepenuhan nafsumu, dengan ambisimu yang luar biasa itu, bisa dia sampai, tetapi setelah itu Allah berlepas tangan. Jadi benar-benar kalau ada satu ton bebannya, ya pikul sendiri gitu. Allah gak mau ikut campur dan tidak mau membantumu. Tapi kalau satu amanah itu sampai kepadamu, itu dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan ambisi yang habis-habisan, bukan dengan menghalalkan segala cara. Maka kalau ada beban kepemimpinan itu, mau satu ton, mau dua ton, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankannya. Jadi kata kuncinya adalah ambisi atau menempuh segala cara itu. Tetapi kalau dengan niat untuk menghadirkan kemaslahatan dan dengan niat untuk memberikan perkhidmatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan orang-orang yang memang terlihat memiliki potensi untuk menghadirkan kemaslahatan. Jadi petunjuk Rasulullah SAW kepada kita adalah jangan ambisi dan jangan menghalalkan segala cara. Masya Allah. Saya sudah diundang beliau ke Lombok. Masya Allah. Banyak perubahan, banyak kebaikan, dan banyak keberkahan sepertinya ya. Semoga amin. Nanti udah selesai ya, dua periode Pak. Kalau panjang umur masih sampai 17 September. 17 September kalau panjang umur ya. 2019 yang saya pikirkan ya. Tenang. Jangan tepuk tangan, hadirin. Sebentar, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Izin, ada berita duka, telah wafat salah satu jamaah di areal parkir di mobil lapangan bawah DS bernama Damin. Beliau supir dari kendaraan APV hitam T160EN alamat Cikampek, Karawang. Kondisi korban sedang diavakuasi medis dari Pam, Dedi dan Mawan. Ya, kita doakan beliau ya. Allahumma gfir lahu warhamhu afihi wa fu anhu. Al-Fatihah. Ya, semoga Allah menerima kebaikan beliau datang ke sini untuk mencari ilmu. Masya Allah. Seorang wafat hanya satu sebab, wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan saatnya, jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan atau diawalkan walau sesaat. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lanjut, boleh? Masih ada waktu, Ustaz? Masih harus ada waktu. Masih ya. Ustaz, selama berdakwah ini, apa kira-kira masalah yang paling Ustaz lihat di kalangan umat Islam saja? Apa masalah yang paling pokok yang harus secara bertahap kita atasi bersama? Yang pertama, umat dimanapun tempat masih selalu disibukkan dengan khilafiyah. Satu, masih terlalu banyak sibuk dengan khilafiyah. Akibatnya apa? Akibatnya susah kita untuk mencapai target perbaikan-perbaikan ekonomi, politik, pendidikan, karena jalan di tempat hanya membahas itu ke itu saja. Jadi Ustadz melihat, sebetulnya kita juga lihat ya, masalah khilafiyah ini masih terlalu fokus dan menguras potensi umat, potensi. Ya. Pikiran, waktu, ya. Tenaga, ya. Sehingga tidak bisa meningkat untuk menyelesaikan masalah-masalah lain, ya. Ekonomi, politik, dan sebagainya. Ya. Karena nggak ada waktu lagi. Nah, ada habis energi. Habis, ya. Satu itu. Nanti saya akan minta solusinya. Dua. Yang kedua, ketika sebagian kawan-kawan sudah hijrah, lalu membuat komunitas. Di antara sesama komunitas ini juga terjadi saling sikut. Oh, dua, ternyata ketika sudah berubah membentuk kelompok komunitas, mereka kurang bersinergi, malah saling menyikut. Malah saling menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Wah, gitu ya. Coba diulangi Ustaz, sudah seru. Menggunting lipatan apa tadi? Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Masya Allah, innalillahi. Itu bagi yang sudah hijrah, yang sudah hijrah. Yang awam sibuk dengan khilafiyah, yang sudah mulai ada ilmunya, sibuk saling menyikut, begitu. Ada yang begitu, ya? Ada. Baik. Yang belum, terus, ada lagi Ustaz? Kemudian saya batasi pada tiga masalah terbesar. Yang ketiga, kita, sebagian kita, selalu menganggap kitalah yang membuat ini menjadi berhasil, sehingga kita tidak melihat keberhasilan orang adalah keberhasilan kita sebagai sebuah umat. Maka ketika saya sampai ke Eko Darut Tauhid, maka saya mengucapkan bersyukur kepada Allah, karena ini adalah umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sementara sebagian orang tidak melihat ini, itu kan keberhasilan dia, bukan kita. Sedangkan Nabi selalu berkata innallaha ma'ana, yang selalu dikedepankan itu kekitaannya. Saya kira kenapa AA Ustaz Abdullah Gimnastiar amat sangat menerima kunjungan kami, karena beliau melihat kami sebagai kita, bukan sebagai dirinya, sehingga ini dianggap sebagai orang-orang yang Allahu a'lam, tapi yang jelas kita semua dibersihkan Allah. La taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami hasad. Maka mudah-mudahan kita melihat lebih kepada kekitaan kita, bukan keakuan saya. Oh, satu masalah khilafiyah, dua masalah ego kelompok ya, dan yang ketiga ya masalah kekurang mampuan menerima kelebihan orang gitu ya. Ya. Ya gitu kan. Nah, tentang masalah khilafiyah, solusinya bagaimana? Saya selalu menyampaikan agar pengajian mulailah bersilabus dan berkurikulum. Bersilabus dan berkurikulum. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat hadis, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Jadi ketika kita sudah bahas masalah ini menurut empat mazhab, begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali, nanti ketika datang orang lain membahas untuk mengobok-obok kita, memecah kita, jamaah sudah tahu. Itu kan sudah kami bahas dari empat aspek. Jadi masalah khilafiyah ini mungkin karena ceramahnya kurang terstruktur gitu Ustaz ya. dengar tablik, ya. Tapi beda kalau pakai silabus, begitu ya? Insya Allah. Baik, tuh begitu hadirin. Tahu silabus apa? Siapa coba silabus? Yang kedua, bagaimana nih, kita kan susah menyuruh kelompok orang lain untuk bisa tidak sikut-sikutan. Solusinya gimana kira-kira? Menjinakkan buaya itu insya Allah mudah. Tapi yang susah itu adalah mengumpulkan pawang-pawang buaya. Oh, pada bingung saya. Maksudnya gimana Ustaz? Insya Allah masyarakat kita, umat kita itu akan melihat ketika duduk bersama, maka jamaahnya Ustaz Somad, jamaahnya Tuan Guru Bajang, jamaahnya Ustaz Kiai Haji Abdullah Gimastiar melihat kebersamaan ini. Oh, ternyata guru-guru kita walaupun ada sedikit perbedaan dalam beberapa masalah, ternyata bisa bersama loh. Oh, jadi solusinya mungkin para pimpinannya sering silaturahim begini ya? Lebih memperbanyak piknik. Ah, itulah sebabnya tadi saya ngajak naik kuda ya. Alhamdulillah. Jadi yang selama ini terlalu tegang, datang kemari naik kuda, insya Allah semakin tegang. Astaga. Tenang ya. Kolam masalahnya ya. Iya. Semakin tegang, tapi sesudah itu kan bahagia ya kan? Masya Allah. Gini Ustaz, kalau enggak pakai ketegangan, bahagia itu kurang ternikmati. Kurang, ya. Betul. Saya lihat tadi Ustaz turun dari kuda tuh, begitulah. Masya Allah, kesyukuran yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, gimana tuh? Jadi supaya menghilangkan sikut-sikutan, ayo berinisiatif aja silaturahim. Ngomong-ngomong Ustaz, kenapa mau silaturahim ke sini? Katanya karena saya pengagum Pak Adi. Oh, bolak-balik. Dulu ketika berangkat ke Mesir 1998, pernah satu hari itu kami menonton 10 televisi swasta di jam yang sama, semuanya A'agim. Biasa. Alhamdulillah hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ternyata begini rasanya ketemu idola. Oh, justru saya yang banyak belajar. Kalau mau tidur buka YouTube Abdul Somad. Pengen tahu nih seperti apa. Ilmunya kok banyak benar. Alhamdulillah. Makanya kalau ceramah, saudara jangan banyak nanya kepada saya. Tanyalah ke Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat. Ya, kalau Ustaz Adi Hidayat kan lebih mantap lagi. Ini Quran, ini ayat, ini adanya di bagian atas. Saya juga bisa. Ini Quran disimpan di rak yang paling atas. Maklumlah. Yang terakhir, bagaimana itu supaya kita bisa merasakan kekitaan? Mengalahkan kuda berat. Mengalahkan diri sendiri jauh lebih berat. Karena pergolakan batin, disitulah nampak kuasa Allah. Mungkin kita lulus diuji dengan sedekah, lulus diuji dengan sholat malam, tapi ketika diuji dengan melihat kelebihan orang, kenapa dia doktor, kenapa dia gubernur, kenapa dia calon presiden, misalnya. Kemudian melihat kelebihan orang, kenapa dia punya pesantren dua, kenapa dia punya kuda dua, kenapa? Disitulah kita mesti ikut senang melihat kesenangan orang lain. Hari ini saya mesti berusaha, saya ikut senang melihat kesenangan guru-guru saya. Alhamdulillah. Jadi saya terinspirasi oleh ini Ustaz. Ya, saya sadar betul bahwa ilmu saya sangat sedikit. Ada yang hadis ini Ustaz, yang Rasulullah suatu saat memberitahu akan ada seorang masuk ahli sorga. Itu kan, datang seorang yang janggutnya basah membawa terompah. Sampai tiga kali Rasulullah SAW bersabda demikian. Lalu seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah ya, mendatangi orang tersebut. Hei sahabatku, saya ada masalah dengan bapak saya, izinkan saya tidur di rumahmu. Oh, silakan. Tiga malam tidur di rumahnya sambil menyelidiki, amal apa ini yang menyebabkan masih hidup disebut ahli sorga? Sesudah dilihat kan tidak ada amal spesial, biasa-biasa aja. Eh sahabat, Sebetulnya saya mendengar Rasulullah berkata tentang kau begini, begini, begini. Tapi sesudah saya lihat, tiada yang istimewa. Lalu jawaban orang itu bagaimana? Ya seperti yang saudara lihat, saya begini adanya. Oh begini, pas mau pulang, berkatalah, ada satu yang tidak ada pada diri saya tidak mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Masya Allah, dengan rahasia itu, amalan standar bisa jadi ahli sorga. Nah sekarang kita banyak ilmu, kita dakwah, kita bangun pesantren, tapi hati dengki. Sedangkan dengki itu SMS. Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Syin dan sodom. Orang naik pangkat, kita naik tensi. Nah hadirin, jadi rahasia yang paling penting supaya enggak dengki, tahu tidak? Mau tahu tidak? Ambil keputusan kalau ada apa-apa jangan suka bengong begitu. Mau tahu tidak? Nah, rahasianya begini. Jangankan satu komplek, jangankan satu kampung, seibu sebapak saja Allah beda-bedakan takdirnya. Kenapa kita tidak ikut senang? Saya senang melihat Ustaz Abdul Somad muda berilmu, saya dapat ilmu. Saya senang lihat beliau TGB, Ustaz TGB jadi gubernur dengan segenap Allah berikan prestasinya. Wow, saya suka lihat dengan teman-teman yang diberi nikmat oleh Allah, karena itu pasti karunia Allah buat kita juga. Kalau kita sudah dengki, macet itu, dan gak ada gunanya dengki itu, hanya membuat kita dilaknat Allah. Orang dengki itu orang yang benci dengan perbuatan Allah. Allah ngebagikan nikmat kepada siapa yang dia kehendaki, apa urusan kita pakai dengki? Saya bagian bertanya, maaf aja ya. Terusin. Kita lagi baru mulai menikmati nih. Saya lupa, tugas saya moderator ya. Ustaz, ini ya. Tenang. Begini Ustaz, jadi pemimpin kan tidak lama, tapi yang lamanya itu hisabnya. Tapi kita lihat di Indonesia ini banyak pemimpin yang sepertinya tidak takut hisab. Kenapa kira-kira banyak pemimpin yang lupa bahwa dirinya itu pasti dihitung luar biasa di akhirat, jabatannya tidak lama, hisabnya yang luar biasa. Ini sengaja yang berat-berat karena tes untuk 2019 yang ya, terima kasih ya. Sebenarnya kalau tentang kepemimpinan, saya juga masih belajar untuk menjadi pemimpin. Rasanya kan kepemimpinan itu tidak hanya kalau jadi gubernur itu pemimpin. Semua kita kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Jadi semua kita ini dalam fungsi-fungsi kita, dalam tugas-tugas kita dan wilayah-wilayah amanah kita, itu kita semua pemimpin. Pertanyaannya yang AA sampaikan itu sebenarnya bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dalam amanah apapun. Tidak takut atau lupa bahwa ada hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang mau berusaha dengan segala cara menjadi pemimpin, maka nanti ketika dia dapat, awalnya itu adalah kesulitan, pertengahannya adalah kesusahan, dan akhirnya adalah penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mengingatkan ya, bukan hanya kepada pemimpin tapi kepada kita semua, bahwa semua kontrak sosial kita di dunia ya, suami dengan istri ketika keluar dari rahim istri kita anak, maka berarti kita sebagai bapak dengan anak, pemimpin dengan rakyat, guru dengan murid, murid dengan guru, itu semua adalah kontrak sosial. Tidak semuanya tertulis, tapi di situ begitu terjadi maka ada hak dan kewajiban. Nah, semua hubungan-hubungan kontrak sosial di dunia bagi kita umat Islam itu selalu ada dua dimensinya. Dimensi dunianya, tanggung jawab kita adalah kepada manusia dalam konteks amanah itu di dunia. Kalau dalam sistem pemerintahan, ya tanggung jawabnya kepada atasan. Ya, ada indikator kinerja misalnya. Tulis, saya tahun ini mau ngerjain ini, A, B, C. Begitu akhir tahun, dihisap sama pemimpinnya, sama atasannya. Begitu dilihat, A-nya jadi, B sama C-nya, enggak. Nah, kemudian ada punishment misalnya. Nah, tapi yang kedua, itu ada hisap yang beda. Ada kontrak, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh yang paling sederhana adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam baiat dari sahabat Ahlul Madinah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiatnya di dunia salaman. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakannya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Salamannya sama manusia, tapi tanggung jawabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya jalan untuk menghadirkan rasa tanggung jawab itu adalah ingat bahwa kita tidak hanya berurusan dengan manusia satu sama lain yang bakal mati kita cepat atau lambat ini, tapi urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khallaqul Alim, yang tidak akan lenyap selama-lamanya dan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Berarti ya, pemimpin yang bekal adil itu pemimpin yang beriman. Iya, mestinya begitu. Pemimpin yang mengenal Allah, pemimpin yang yakin ke Allah, pemimpin yang takut ke Allah, dan pemimpin yang harap ke Allah. Benar? Kalau pemimpin ya sudah yakin ke Allah, dia tahu bahwa semua perbuatannya bekal disaksikan Allah. Begitu ya? Kebayang ya, kalau pemimpin kurang iman, apalagi pemimpin tidak beriman, apalagi yang ditakuti oleh dia, pasti Tuhannya adalah dunia. Yang kedua, pemimpin itu tidak cinta dunia, gitu ya Pak? Iya. Halo? Iya ya kan? Lagi merenungkan yang bilang. Karena yang nabrak tiang, saya tidak ngomong siapa-siapa, tiang bengkok itu gara-gara cinta dunia. Tidak terlalu bengkok tiangnya, tapi mobil dekok gara-gara nabrak tiang. Orang kalau sudah cinta dunia, ah udah susah. Makanya harus dibuat giung dulu dunia ini sampai tidak ada rasanya, baru dia bisa memimpin dengan baik. Bagaimana kira-kira? Iya, tadi A akan ngajak kita nunggang kuda ya. Ya, dunia itu seperti kuda lah. Biar dia ditunggang, jangan kebalik, kita ditunggang oleh kuda. Jadi teknik-teknik apapun menjalani hidup itu ya seperti mengendalikan kuda itu. Masya Allah. Kuda itu tidak diam, dia punya keinginan. Jadi dunia itu juga tidak statis, dia menghadirkan banyak hasrat-hasrat kita. Maka kuncinya ya seperti santri AA tadi mengajarkan, kekangannya itu harus benar. Dan itu tidak sederhana ternyata. Hanya 50 meter dari atas ke bawah, itu membuat saya membaca sholawat yang lebih banyak dari beberapa hari. Beberapa hari, saya yakin juga Ustaz Somad juga seperti ya, saya lihat jadi juga komat, bukan komat sesuatu yang mudah mengendalikan kekang kuda itu, apalagi mengendalikan hasrat-hasrat dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan. Apakah ulama boleh berpolitik tidak Pak? Iya, dalam Islam sebenarnya politik itu sama seperti mengajar, berdagang. Jadi dia satu bagian aspek kehidupan yang menopang kehidupan ini. Sebagaimana berdagang, ada pedagang yang jujur ya. Yeah. Ada juga pedagang yang seperti dalam surah Al-Mutaffifin, idzaktalu 'alan nas yastaufun. Giliran dia mau belanja, dia pengen dipenuhin timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia mau menjual, dia berusaha mengurangi takarannya. Ya sama seperti itu. Ada pemimpin, ada pedagang yang jujur, ada juga yang enggak jujur. ada politisi yang baik, ada juga yang gak baik. Jadi perdagangan, politik, belajar mengajar, atau apapun ranah kehidupan, itu semua sebenarnya wadah saja, bergantung dari apa yang kita isikan ke dalam wadah itu. Baik, baik, baik. Jadi jangan alergi dengan pola tak politik, ya. Dan setiap orang ada bagiannya masing-masing. Benar? Yang jangan tuh yang tidak bisa berpolitik, ngomong politik, jadi ngaco omongannya, ya. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ulama boleh berpolitik enggak? Saya tidak menduga pertanyaan ini akan ditujukan ke saya. Ya kalau kesini gak aneh, ini kan politikus ya. Yeah. Sekarang ke ulama yang asli, bagaimana? Ketika Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, tidak ada sholat berjamaah karena khawatir akan diserang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan. Tapi ketika setelah sampai ke kota Madinah, Nabi punya kekuasaan. Selesai sholat, Nabi malah bisa melihat inspeksi ke belakang. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itulah yang tidak bisa saya lakukan, karena saya tidak punya kekuasaan. Tapi kalau imamnya gubernur, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala wilayah. Biasa dicek. Apalagi kalau setelah gubernur jadi presiden. Saya sebagai moderator harus netral, hadirin, hanya mengalih-ngalihkan pertanyaan yang mengarah, ya. Begitulah hebatnya kekuasaan, ya, Ustaz. Ini saya cerita, beliau sudah jadi, tapi kemarin saya baru digosipin saja. Tidak gampang ternyata, Ustaz. Agim calon gubernur Jawa Barat. Rapat. Para relawan ngumpul tuh, seperti yang itu tuh, apa, UAS tim, sahabat UAS, sahabat UAS tuh ada tuh rapat mual, Pak, mual, ya, rapat sampai jam 12 malam. Relawan pusing, saya ini teh belum juga daftar udah mual. Yang kedua yang paling berat buat saya, Pak, sesudah rapat-rapat terus, saya harus menjalin silaturahim, saya harus ceramah ke sana sini demi supaya orang tahu saya, supaya orang milih saya. Cilaka, saya nggak ada pahalanya, ya. Wah, gawat nih, saya nggak sanggup hidup begini. Yang ketiga, suka ngobrolin orang lain. Ini kandidat itu begini, ini kan saya bisa gibah. Taluk aja, ampun, nggak kuat saya sih. Pasti bukan makom saya. Ada makom orang yang lebih tangguh, yang bisa menjalani ini tanpa kotor hati. Itu pasti seorang ulama. Gitu. Udahlah, hadirin, ngerti aja, gak usah tepuk tangan, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya lebih berat, siap menanggungnya. Ustaz, ekonomi umat kenapa ngoyondon begini? Kenapa ngoyondon itu bahasa Sunda, ya, jadi berat gitu kalau mau jalan tuh seperti anak kecil yang apa morot. Udah sebenarnya enggak, ganti bahasanya. Kenapa ekonomi umat menurut analisa Ustaz sebagai seorang ulama kok tertinggal? Kita lebih bangga beli ke orang lain daripada ke produk umat sendiri. Kalau ke mall gak berani nawar, ke tukang sayur, sampai struk tukang sayurnya ditawar habis-habisan. Kenapa kira-kira, Ustaz? Menurut saya, Ustaz, pertama, orang Islam sudah dicuci otaknya, memahami bahwa Islam hanya untuk mati. Jadi ekonomi harus ditinggalkan, hanya akan melalaikan dari Allah. Ini siapa punya kerja, wallahu'alam bisawab. Tapi yang jelas, banyak umat Islam yang sebelum hijrah sibuk bisnis, setelah hijrah meninggalkan bisnis. Sebelum hijrah sibuk politik, setelah hijrah meninggalkan politik, dia katakan, ini zaman jahiliyah saya, sekarang saya sudah islami. Ini lebih bahaya, karena sebelumnya dia menekuni dunia ini semua, sekarang dia sudah meninggalkan dunia, padahal dia belum mati meninggal dunia. Akhirnya umat ini terus terperosok jauh. Lalu kemudian umat Islam tidak memiliki rasa empati yang dikatakan Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih. Ketika engkau membeli, sesungguhnya engkau sedang menolong saudaramu, tukang jual ikan, tukang jual sayur. Engkau bukan menghidupi pengusaha besar untuk liburan ke Hawaii, tapi engkau sedang memberikan dia makanan supaya anaknya bisa sekolah daripada dia mengemis. Alhamdulillah, ketika ekonomi umat ini sedang down, perhatian umat tidak konsen ke ekonomi, dihadirkan Allah tokoh-tokoh muda, diantaranya Ustadz Ipo Santosa yang ada bersama kita. Bukunya luar biasa, pengusaha muda muslim. Saya hanya tahu beberapa dalil-dalil yang sangat minim, tapi yang mempraktekannya langsung, di antaranya juga Al-Mukarram Ustadz Abdullah Gimnastiar, tidak hanya di bidang dakwah tapi juga bisnis. Maka siapa saja bisa menggali pengetahuan itu. Kalau ini kita kembangkan, insya Allah umat ini akan bangkit. Kalau sudah ekonomi umat bangkit, insya Allah money politik bisa dihindarkan, politisi busuk tidak akan bangkit, dan ke depan muncullah pemimpin muslim yang dipilih oleh seorang muslim yang independen, insya Allah. Jadi gimana sekarang, harus belanja ke siapa nih? Saya ketika ngajak sholat tarawih, orang tidak marah. Ketika viral video tentang marilah kita sholat berjamaah, orang tidak marah. Tapi ketika keluar video pendek, mari belanja ke warung muslim, disitulah baru keluar tuduhan, ini anti kebinekaan, ini radikal, ini anti minoritas, ini orang tidak layak hidup di NKRI. Kenapa? Ada yang ekonominya terusik. Tapi saya tidak peduli, saya tetap deklarasikan, belanja ke warung muslim, hidupi usaha-usaha muslim, yang punya tanah, buatlah Kita Mart, 212 Mart, bagi yang mau buat nama lain, bisa Somart. MK Mart. MK Mart. Somart. Somart. TGB Mart. Insyaallah. Saya berharap ceramah ini tidak hanya didengar, tapi diaplikasikan. Ya. Kepada yang tidak beragama Islam juga tidak usah terusik dan tetap kebagian. Ya. Kita belanja ke toko ini, dia tokonya belinya ke sana. Ya. Benar kan? Benar, memang begitu. Jadi tidak usah merasa terusik. Karena kalau ketimpangan ini semakin besar, sebetulnya membahayakan mereka sendiri. Kalau misalkan pihak-pihak tertentu yang tidak berakidah Islam terus membangun dirinya lebih besar dan menjadikan umat Islam termarginalisasi, ya, makin itu akan menanamkan benih-benih perpecahan, benih-benih kebencian. Yang benar itu mau berbagi bersama, ya, begitu kan? Baik. Terima kasih Ustaz. Dikit lagi ya, yang ini gak apa-apa. Bagaimana menjadi pemimpin yang adil? Kan di sana ada yang non-Islam, ada yang Islam. Iya, jadi kalau kalau kita belajar tentang Islam, yang paling dasar dalam Islam itu, kalau misalnya di surah Ar-Rahman, ya, ini kan pasti banyak yang hafal surah Ar-Rahman. Apalagi akhir-akhir ini surah Ar-Rahman sering jadi mas kawin, ya, ya, dibaca sama pengantin laki-laki biasanya. Nah, di surah Ar-Rahman itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebut segala macam nikmat-nikmat dan karunia, Allah sampaikan prinsip supaya semua karunia ini menghadirkan kebaikan buat manusia. Kalau prinsip ini dilanggar, maka karunia-karunia ini akan menghasilkan keresahan dan bahkan bisa jadi kehancuran. Mau bumi yang subur, kemudian segala macam sumber daya alam, kemudian perdagangan yang maju dan segala macam. Itu kalau prinsip ini tidak dijaga, termasuk kepemimpinan, kalau prinsip ini tidak dijaga, maka tidak akan menghadirkan kebaikan. Salah satu dari prinsip itu Allah sampaikan wa wad'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Jadi memang harus ada keadilan. Nah, termasuk dalam kepemimpinan, bagaimana menghadirkan keadilan dalam kepemimpinan? Menurut saya yang paling penting adalah membuang vested interest kita sebagai pemimpin. Jadi kalau kita sudah membuang vested interest kita sebagai pemimpin, maka semua vested interest itu apa, Pak? Ini banyak yang nggak paham. Kemauan pribadi. Nah, misalnya nih, kalau ego gitu, Pak? Ah? Vested ego. Kemudian yang lebih dari ego, misalnya nih, saya punya teman pengusaha. Kemudian ketika ada proyek pemerintah, lalu teman saya yang pengusaha itu datang kepada saya, Tuan Guru, kan kita sudah lama kenal, yuk hitung-hitung bantu teman. Nah, bantu teman, kasih saya proyek ini. Nah, kalau sekali saja saya mengistimewakan sahabat ini, maka wawadu al-mizan itu rontok. Jadi kalau ibaratnya, kalau Pak Habibie itu punya teori kan yang disebut crack ya, jadi keretakan. Jadi bisa ngitung keretakan pesawat tuh sampai tingkat sekian mili segala macam tuh. Nah, kalau dalam kepemimpinan atau pemerintahan itu keretakan itu selalu mulai dari pemimpin. Jadi kalau pemimpin sudah retak, itu retaknya ke bawah kenceng, tak tak tak tak tak, habis semua. Tapi kalau di atas masih bisa dijaga. Insya Allah, walaupun ada retak-retak sedikit di bawah, tapi satu bangunan kokoh kepemimpinan itu bisa tetap terjaga. Jadi memang kuncinya adalah buang vested interest atau kepentingan pribadi atau kelompok, keuntungan-keuntungan bagi pemimpin itu. Jadi kalau itu sudah hilang, insya Allah keadilan itu bisa lebih mudah diwujudkan. Nah, kalau tadi tentang keadilan dalam hal kebijakan ya, kan ada yang non muslim dan banyak sekali di NTB, walaupun disebut pulau seribu masjid ya, pulau Lombok, tapi banyak juga saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, bagaimana menghadirkan keadilan? Tidak perlu konsep yang rumit ya, cukup dengan mengamalkan tuntunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadilan itu adalah nilai yang harus diberlakukan untuk semua. Jadi begitu kita dilihat tidak berpihak, menguntungkan hanya kelompok kita dan merugikan kelompok saudara-saudara kita yang lain, insya Allah kepemimpinan itu akan baik, semangat membangunnya itu bisa hidup di semua. Dan alhamdulillah ya, bahkan saya bisa sampaikan sedikit. Ya, silakan, silakan. Misalnya nih, kita mikir bagaimana menghadirkan kebijakan publik yang diinspirasi dari ajaran Islam. Kemudian ketika melihat bahwa oh, NTB itu pariwisatanya maju berkembang, akhirnya sejak 3 tahun yang lalu kami di NTB itu berusaha menciptakan satu segmen yang namanya wisata halal. Nah, wisata halal ini sekarang sudah mulai berkembang terus, dan alhamdulillah NTB itu bisa menyumbangkan nama baik untuk Indonesia di dalam hal wisata halal. Kita 2 tahun berturut-turut AA itu mendapat award dari Abu Dhabi ya, dalam forum wisata halal dunia. Itu salah satu awardnya adalah the best halal destination, satu lagi the best halal honeymoon destination. Nah, jadi yang mau berhoneymoon yang halal, yang syar'i katanya. Jadi kan istilah syar'i banyak sekarang. Nah, itu ada segmen itu kita bangun di NTB. Dulu ada yang bilang begini, yang teman-teman pelaku usaha yang non muslim, Tuan Guru, ini maksudnya apa Tuan Guru? Kok bikin wisata halal? Kami ini orang non muslim gimana? Ada yang dari Hindu, dari Tionghoa, yang punya hotel, yang punya restoran. Tuan Guru mau matikan kami ya? Ini kami bisa bangkrut. Nah, akhirnya saya jelaskan pelan-pelan. Enggak, Pak. Ini bukan mematikan Bapak. Tapi kalau restoran yang Bapak buka sekarang itu Bapak ikutkan sertifikasi program kami pemerintah, gratis Pak, Bapak gak usah bayar. Yang penting Bapak mau, kami kirim orang untuk mengecek. Kalau ada yang kurang diperbaiki sampai betul-betul sesuai dengan sertifikasi halal. Kalau restoran Bapak itu punya sertifikat halal, maka pelanggan Bapak yang lama bisa tetap datang, dan pada saat yang sama pelancong-pelancong muslim yang menginginkan kuliner yang halal, mereka akan datang ke Bapak. Jadi saya kasih pemahaman. Dan alhamdulillah, kalau setahun, pertanyaannya, Tuan Guru mau matikan kami ya? Setelah lewat satu tahun, datang, tidak lagi bertanya, tapi salaman. Terima kasih Tuan Guru, pengunjung restoran saya sekarang semakin banyak. Jadi itu satu bukti bahwa kalau kita menghadirkan satu kebijakan yang terinspirasi dari ajaran Islam dan dia bisa membuka ruang untuk orang lain juga ikut, maka insya Allah itu bisa menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Dan eksperimen yang ada di NTB itu membuktikan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama Islam kemanfaatannya untuk semua, alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah. Kita coba nanti berwisata ke Lombok, mau? Mau tidak? Maunya gratis atau bayar sendiri? Tenang, santri jawab, mau gratis atau bayar sendiri? Tuh santri di sini gitu Pak. Walaupun dia sangat ingin gratis, tapi kenapa mau bayar sendiri, santri? Jaga kehormatan dan harga diri ya. Di sini buku juga mau gratis atau tidak? Tidak. Kenapa? Kehormatan. Sebab kalau kehormatan sudah hilang, kita sudah nggak punya apa-apa. Jadi orang Islam tuh langsung jadi terhormat, dan jangan dihilangkan dengan biasa mengharapkan pemberian orang. Mau gratis atau mau bayar sendiri? Tadinya mau kita gratisin ya Pak, ya udahlah nggak apa. Mas Yadi yang bilang gratis. Ya, 50-50. Ya dia itulah, kasihan. Terakhir, ini pertanyaan penting. Saya bingung dengan istilah radikal. Bagaimana pengamatan penelitian Om Somad ya? Ustaz Somad ya, Abdul Somad. Ini Habib Rizik disebut radikal. Ini radikal, radikal. Gimana analisanya? Kenapa ada istilah radikal dan sebagainya? Dulu zaman Buya Hamka, Buya Hamka pernah mengamuk karena dituduh komando jihad. Ustadz-ustadz ditangkap, lalu Buya Hamka datang memukul meja dengan keras. Tidak ada yang namanya komando jihad. Lalu kemudian pecinya lepas, sakit. Tak lama setelah itu beliau meninggal. Saya baca dari sejarah itu bahwa fitnah kepada ulama ini bukan cerita baru. Dulu namanya komando jihad. Orang ceramah nahi mungkar lalu dituduh komando jihad. Kemudian berubah menjadi teroris. Setelah itu berubah lagi menjadi radikal. Kalau ustadz yang suaranya menggelegar dituduh radikal, boleh jadi ada pembenaran walaupun tidak benar. Tapi saya dituduh radikal, itu radikalnya mana? Apanya yang radikal? Maka selalu ketika memang ada yang nyangka radikal, Ustaz Rusman. Ada diisukan di internet radikal. Oh gitu. Enggak usah dibaca ya. Saya enggak baca tapi dikirim jemaah. Solusinya bagaimana sekarang supaya istilah itu tidak pada tempatnya? Mungkin ada yang radikal ya, yang radikal betulan, ada yang diradikal-radikalkan. Apa sarannya bagi para ustadznya, juga bagi yang menuduhnya? Saya kira ustadz kita harus balance, menilai, seimbang. Yang satu mengatakan terlalu takut dengan Islam. Seolah-olah kalau nanti orang Islam berkuasa, fanatik, lalu yang non-muslim akan dibantai, bunuh, dihabisi, maka muncullah yang disebut dengan Islamophobia, takut terhadap Islam. Sedangkan yang satu kelompok lagi pula terlalu takut dengan nasionalisme sehingga menjadi Indonesiaphobia. Kedua kelompok ini ada. Maka kita mesti faham negeri ini didirikan oleh para ulama. Makanya ketika kita bicara Pancasila, nilai-nilai Islam ada dalam sila-sila itu. Keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemudian musyawarah, itu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang diformulasikan, yang dibuat oleh para ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika orang berteriak Allahu Akbar, dia tidak anti Indonesia. Dan ketika orang berteriak Pancasila, dia tidak anti la ilaha illallah. Maka jalan tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bahwa engkau saudaraku satu keyakinan, ya la ilaha illallah, tapi engkau tetanggaku yang non muslim, teman sekantorku yang tidak seakidah, kau mungkin bukan temanku satu keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Islam mengajarkan ukhuwah islamiyah, tapi ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negeri. Ada juga ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satarijuna rijalan fis sawami, nanti kalian akan menemukan para pendeta di gereja, la ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta, la taqtulu sabian murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui, wala syaikhan fania, jangan bunuh orang tua renta, la taqtulun nasajaratan, jangan potong pokok kayu, wala ta'kiran nanaklan, jangan cabut pohon korma, wala tahdimu buyuhatan, jangan hancurkan rumah. Ketika ini kita jelaskan ke khalayak umum, nanti yang berteriak-teriak radikal, teroris, akan ditertawakan sendiri, karena sesungguhnya dia hanya menceritakan tentang sesuatu yang tidak ada. Mungkin sederhananya begitu, Ustaz. Ini teh ngerti enggak dirinya? Jadi jangan kepancing, tapi semua pihak juga harus evaluasi, ya. Kita nuntut kamu jangan menuduh radikal, mungkin cara menjelaskan kitanya yang membuat orang yang berpihak jadi curiga. Gimana Ustaz, masih di sini sampai jam berapa? Panitia, asal tidak naik kuda lagi. Tidak. Kudanya udah juga, kuda stres ya. Jadi sebetulnya gini Ustaz, kenapa sih harus memelihara kuda? Kan kita juga bisa memelihara kucing. Bedanya, kita tidak bisa naik kucing juga. Jelas informasinya, ya, dengan atau dengan stresa, bagaimana? Ada, itu lagi yang tadi di bawah dari yang lain. Sedikit lagi, ya. Ini kasihan yang datang dari kemarin, ada dari tahun lalu, ya. Mana dari kemarin lah, ayo. Oh, dari mana? Akhirnya saya ada di sini. Dari Lombok saya ada di sini, yang belum ada. Yang ini kan kemarin ada Lombok B. Besar Lomboknya, kita bahasa kata-kata. Oh, ini dari mana, ya? Tuh, dari Lombok. Baik, saya mau cerita sedikit pengalaman. Kan kalau ilmu mah ada banyak, tapi ada satu pengalaman. Jadi gini Ustaz, ini penting. Ya, siapa tahu ini jadi kemenangan. Suatu saat saya diuji dengan popularitas, penghargaan, ya seperti yang sudah mengatakan. Yang saya rasakan, saya tidak lulus. Ikut menikmati popularitas, kekagungan orang. Ceramah mungkin ada yang suka, ya. Tapi alunan pasti ada kekuasaan. Nah, sampailah kalau menguji alhamdulillahnya dengan sesuatu yang halal. Alhamdulillah, itu dihina, dicaci, dimaki, dibuli 3 tahun pertama itu masih setiap hari yang tadinya menghormati media itu berbalik diburu seperti membunuh apa sampai kolong-kolong mungkin membunuh berita karena jadi terbuka ekonomi berkembangan santri SSB dari 1000 yang daftar, cuk 30. Karena kan rumit. Yang laki daftar bisa kamu berdua. Yang perempuan daftar sana mau jadi yang ketiga. Jadi rumit. Jadi yang daftar hanya pemberani. Itu 2006-2007. Nah saya datang guru. Guru saya berkata begini. Semoga Allah memuliakan guru saya. Sangat mencintai guru saya ini ya. Dan beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau berkata begini. Alhamdulillah kalau saya yang sama diselamatkan. Karena kalau tidak bisa suruh pagi menikmati kekaguman, ujian, perlakuan spesial. Karena itu nikmat sekali oleh langsung. Tapi Allah tidak kasih jalan di sini. Saya nanya, saya mau diapain? Ada seorang lagi ulama seperti pohon kelapa. Kelapa itu tidak pernah keluar dari pakinya sebelum diproses. Satu dijatuhkan dari pohon. Gak ada kelapa itu dalam benar. Gak ada itu. Udah jatuh. Bukan ditelai, dijambak sampai dulu. Dan gak ada yang senyum buka kepala. Gitu. Udah muncul, digetok, gak ada mukul kelapa-kelapaan. Sampai bilang, udah gelap, dicungkil. Udah dicungkil, disisip, udah sisip, diparut, udah diparut. Saya dengernya aja, ini sampai gimana mbak, saya harus apa? Nanti sampai apa menjerit kul huwallahu ahad Allahus samad. Bagaimana saya menjalani semua ini? Cuma satu, air mata tobat. Jadi selama bertahun-tahun saya hanya diri menangis tangisi dosa dari mulai bayi. Dari mulai dicatat dosa. Jadi pekerjaan ini saya. Lalu diapain? Semua Tuhan-Tuhan akan diakui. Akan menuhankan popularitas akan diakui. Benar. Dibagi dari yang muji dan dicaci. Akan menuhankan kekaguman ibu-ibu. Lihat. Dibagi tadi itu. Yang tadinya ada di dipotret. Dirobek-robeknya. Dan bisa lo dibagi. Pertanyaan apa? Banyak perusahaan, banyak waktu bertumbuhan satu persatu karena jualannya jualan apa? Kata guru saya, nanti kalau sudah lepas dari Tuhan-Tuhan ini Allah akan mengembalikan diri tapi tidak berhasil. Jadi saya harus bagaimana mbak kejar itu hari mana? Jadi saya tegurnya itu mbak, kalau mana mana suara terbentuk doa jadi suara terbentuk itu sebenarnya karena tujuh ria rasa spesial wah di kelapa bersama mengatai jaraknya karena ini terpompok terpompok wah awal gini dan sebagainya itu naik di sini jadi kaki jadi tinggal nampak dan nurungi nampaknya kaki ke dunia harus dicaci bertahun. Mungkin gimana nilai harta? Kalau nilai hartanya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ustaz Yusuf Masih. Beliau datang selama di dalam tahun berikan yang paling dicintai. Saya ada rumah yang paling ada di kota. Ini ada yang paling mahal. Sebentar, boleh. Habis rumah, tanah, harap, tanah, tanah. Apa-apa. Mobil, tabungan. Dua hari langsung habis kita. Alhamdulillah. Rina sudah tidak punya tambahan. Dulu Rina kering. Dulu para pejabat datang sama Om, ya. Oh, calon presiden datang. Udah itu gak ada yang datang. Takut bisa nggak mau kursus, ya. Telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, betul-betul. Nah, barulah saya tahu siapa teman-teman sejati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, ya. Wah Ali, engkau banyak sahabatnya. Oh saya tidak tahu. Nanti kalau dunia tidak ada pada saya, baru saya tahu. Barulah saya tahu teman-teman saya itu ketika dihina, dicaci. Ayah, sekarang oleh Allah sudah dibalikin lagi mungkin. Lebih daripada dulu. Tidak terbayang bisa ngebangun masjid, pesantren, santri, gak kebayang. Dan obatnya cuma satu. Sekarang diajarin satu lagi oleh guru saya, yaitu syukur. Jadi sekarang mah syukur, syukur, tobat, syukur, tobat, syukur. Gak usah banyak keinginan. Ini emang bukan ngajarin Ustaz, ya. Tapi dipuji, dikagumi, dihormati itu jauh lebih bahaya daripada dicaci. Kenapa? Karena nafsu sangat menyukainya. Bahaya terbesar kalau orang dipuji, dikagumi, maaf, dia akan menikmati casing daripada isi. Bahaya terbesar orang yang dipuji, dikagumi adalah punten ya, dia tidak punya kemampuan untuk jujur melihat siapa dirinya. Karena sudah terperangkap oleh penghormatan orang lain. Seakan-akan udah jadi terhormat, udah jadi mulia. Padahal orang lain menghormati kita karena Allah nutupin aib, nutupin dosa, nutupin maksiat. Allah tahu lirikan mata kita, jinah mata, jinah pikiran. Allah tahu semua yang tersembunyi. Allah tahu sholat kita tidak berkualitas. Tapi orang menghormati kita. Apalagi kalau sampai kentut, bau, lalu orang-orang memuji, harum, harum, harum. Kita jadi merasa kentut kita harum. Itu paling bodoh, padahal hidungnya menyatakan belerang. Ini tidak akan terjadi kepada kedua ustadz ini, tapi itu pernah terjadi pada diri saya. Ya, saya tidak ingin ada orang yang diuji dengan popularitas, kemauan, dan sebagainya dunia, lalu mengalami apa yang buruk yang pernah saya jalani, yaitu lupa kepada ini semua adalah casing saja dari Allah. Itulah doa Ustaz, ya. Nasihat terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini, Ustaz juga siap-siap. Yang pertama, tetaplah minta nasihat. Siapapun orang yang saya jumpai kemarin dengan Habib Ahmad Al-Kaf, minta nasihat. Hari ini dengan Tuan Guru Bajang, minta nasihat. Berjumpa dengan A'a Gim Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Gimnastiar, tetap minta nasihat. Karena ada saatnya nanti nasihat tak lagi berguna. Dan ketika harta yang dia berikan habis, tapi ketika nasihat ini, inilah yang menyelamatkan kita dan membuat kita akan tetap bersama dalam keadaan senang dan susah. Ketika pertama kali ketemu jumpa dengan AA setahun yang lalu di Masjid Trans TV, saya bersalaman. Ketika saya salaman, ketika itu AA Gim mengatakan, doakan saya. Padahal bertemu pertama kali. Kata itu selalu saya pakai setiap kali ketemu dengan jamaah. Ustaz, doakan kami. Ingat, saya sebut, doakan saya. Pendek, pertemuan sederhana. Tapi sampai setahun ini tetap saya amal. Bahwa sebenarnya kita menumpang dari doa orang lain. Maka hubungan kami tak pernah putus. Walaupun setahun ini tidak bertemu, tapi kami tetap saling mendoakan. Begitu juga dengan jamaah. Tetaplah minta nasihat, tetaplah minta doa. Karena kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Masya Allah. Ustaz, pesan-pesan sebelum kita berpisah. Ya, terima kasih A. Jadi sebenarnya saya dan saya yakin juga saudara saya fillah Ustaz Kiai Haji Abdul Somad, sebenarnya kami berdua ini yang ngaji pada hari ini. Benar-benar kami berdua. Bahkan sebelum ngaji di panggung ini pun dari atas kami sudah ngaji terpaksa sama beliau, ya. Mengikuti semua perintah arahan nasihat-nasihat beliau, hingga sampai bawah selamat kami berdua bertiga dengan beliau. Dan sekarang juga semuanya sama, kami mendengar. Dan saya pribadi terima kasih, jazakumullah khairan, terima kasih AA, semoga Allah tambahkan nikmat kepada dalam kebaikan. Saya hanya ingat apa yang disampaikan oleh dulu Maulana Syekh, guru kami, kebetulan kakek saya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau sekarang pahlawan nasional. Beliau sering sekali menyebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana syai'un sabiqal qadr lakana al-'ain." Kalau ada sesuatu yang lebih cepat dari takdir Allah sampai ke orang, itu adalah penyakit ain. Penyakit ain itu seperti yang beliau sampaikan tadi, kita dilihat oleh orang dengan kekaguman, kita dilihat oleh orang dengan ketakjuban. Ketika kita dilihat seperti itu, ya jangan tertipu merasa bahwa itu kehormatan dan kemuliaan. Tapi justru pada pandangan kekaguman, ketakjuban, itu ada potensi bahaya yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, untuk setiap kali kita melihat seseorang mendapat karunia Allah, jangan kita katakan, wah hebat sekali. Tapi bantu dia, bantu saudara kita itu, dengan kita mengucapkan, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita mengucapkan itu kepada sahabat kita yang kebetulan dapat nikmat, kita melihatnya, lalu dengan mengucapkan kalimat itu, maka kita telah membantu membentengi sahabat kita itu dari takabur, dari ujub, dan dari kehancuran. Tapi kalau kita lihat dia hanya dengan ketakjuban, maka seperti kita mengirim racun terus kepada orang itu, terus kita kirim. Na'udzubillah min zalim. Ucapkan setiap kali kita melihat ada karunia Allah pada siapapun, anak kita yang bisa baca Quran, yang bisa hafal Quran, jangan kita sebagai orang tua keliling kemana-mana, nih anak saya hebat, nih anak saya hebat, bisa baca, yuk baca, bacain tuh depan, supaya orang lain dengar. Bukan begitu. Begitu kita lihat dia bisa menghafal Quran misalnya lebih dari yang lain, Masya Allah, Tabarakallah. Kita pegang kepalanya dan kita bentengi dia dengan ucapan yang Rasulullah SAW ucapkan dan ajarkan kepada umatnya. Masya Allah, Tabarakallah. Amin, ya. Semoga Allah jaga semua nikmat-nikmat yang baik. Kata Abu Madian, hidup manusia itu Allah ciptakan tujuannya cuma satu, supaya Allah panggil kita ini kembali kepada Allah. Maka caranya ada dua, kata Abu Madian. Pertama, selalu pertama Allah kasih nikmat, semua kelimpahan-kelimpahan. Kalau semua kelimpahan itu tak bisa memanggil orang itu kepada Allah, Allah ganti kelimpahan itu dengan silsilah cobaan-cobaan, rangkaian ujian-ujian dan musibah, supaya kembali. Biasanya kalau sudah ujian dan cobaan, kembali. Tapi kita berdoa mudah-mudahan, saya agak gemeter kaki saya tadi, AA sampaikan ilustrasi tentang kelapa itu ya Ustaz ya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya cukuplah kita kifayahkan AA saja yang dapat itu ya, jangan kita semua lah. Cukuplah AA itu yang dibanting apa segala macam itu sampai keluar santannya. Tapi kalau kita ya cukup ya AA ya, fardu kifayah AA lah. Ya Allah, cukupkan kepada AA saja sudah, yang umat-umat yang lain sudah. Ini persis seperti yang dikatakan Ustaz Yusuf Mansur, udah AA aja lah katanya, enggak usah saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih silaturahimnya. Semoga Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesimpulan, dengar sahabat sekalian, sesudah ini. Halo. Tenang, tenang. Om. Tenang. Ini pasukan gua sini, tenang. Tenang ya. Di sini jinak, tenang ya. Sahabat-sahabat sekalian, pesan beliau, teruslah meminta nasihat dan teruslah minta doa. Saat yang sama, dalam ketersembunyian kita nih sebagai umat, doakan para ulama ya. Sembunyi-sembunyi dan minta khusus, ya Allah, selamatkan guru-guru saya, selamatkan para pemimpin saya, sing khusus, demi Allah, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Karena berat, posisi seperti ini berat hadirin. Setan itu mati-matian dengan segala akal untuk membuat kami tergelincir. Hanya orang-orang yang sangat peka yang bisa membaca ini tipu daya setan. Kalau tidak, ini posisi yang membahayakan. Setan yang menggoda kita-kita ini bukan setan-setan biasa, yang pakai dalil juga, yang pakai Al-Quran, yang pakai hadis, tapi untuk menggelincirkan niat, menggelincirkan cara. Boleh saya beri penutup dari saya sendiri? Ada hadis sahih, siapa yang duluan dihisab? Yang duluan dihisab adalah orang yang merasa mati syahid. Ketika ditampakkan nikmat dari Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai saya mati di medan perang, dan saya lakukan lillahi ta'ala. Bayangkan, tubuh berjuang, mati, dan mengaku lillahi ta'ala. Tapi Allah berfirman kepadanya, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, kamu berjuang karena ingin dianggap sebagai pahlawan, dan itu sudah engkau dapatkan. Dianggap sebagai pemberani, dan itu engkau dapatkan. Di dunia, diseret dalam keadaan tertelungkup, jadi ahli neraka. Nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah tidak bisa terbohongi. Wa huwa alimun bidzati sudur. Yang kurang cuma satu saja, tapi fatal. Dia lebih menikmati kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Orang yang kedua, dengar baik-baik, siapa yang dihisab? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya. Kita ternyata ada yang tidak bisa masuk surga, padahal dia mengakui, saya belajar, saya berdakwah, saya lakukan karena engkau. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang, kamu berdakwah, cari ilmu, berdakwah karena ingin disebut alim, ulama, dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup. Sama dengan para pembaca Quran yang ingin dianggap qori-qoriah. Sebabnya cuma satu saja. Dia lebih sibuk dengan kedudukan di sisi makhluk daripada mencari kedudukan di sisi Allah. Halus sekali hadirin. Halus sekali. Kuncinya adalah menuhankan pujian, penilaian, kedudukan makhluk. Tolong doakan supaya kami-kami yang diuji duduk begini harus selamat. Karena siang malam berjuang tidak jadi jaminan selamat kalau hatinya menikmati kedudukan di sisi makhluk. Saya mohon maaf menyampaikan ini Ustadz, karena saya selalu membaca hadis ini untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa ancaman terbesar adalah menuhankan penilaian makhluk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya karim. Duhai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, terimalah ya Allah, berkahilah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, wahai yang maha agung, jadikan pertemuan ini menjadi penghapus semua dosa kami. Hapuskan ya Allah sebusuk apapun, sebusuk dan sekotor apapun dosa dan aib kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tambah doa Ustaz. Amin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu pada kami agar hati amin, kami ya Allah biasa beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya Allah. Orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma jama'ana ma'al habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perpisahan ini tidak hanya sampai di sini, tapi pertemukan kami di tempat yang paling baik bersama orang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Amin ya Allah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillah wa ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.